Itu yang pertama, yang datangnya dari saudara Hambali dari Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf Buya, sebelumnya saya mau bertanya. Maaf sedikit tabu, bagaimana hukumnya jika seorang pria ereksi ketika sedang sholat? Bagaimana menurut syariat Islam? Mohon dijawab, soalnya sampai saat ini saya belum mendengar yang membahas ini. Mohon maaf jika pertanyaan saya kurang sopan. Bukan pertanyaan, mohon maaf, ini majelis mulia harus diangkat karena ini bicara sesuatu mengarah kepada hal-hal yang sangat khusus. Ereksi syahwat di dalam sholat, apakah membatalkan sholat? Nah, memang tidak pernah dibahas. Bukan tidak pernah dibahas, sudah dibahas di sana, cuman isyarat karena hal seperti itu disembunyikan, tapi orang faham saja. Di situ disebutkan bahwasanya di dalam sholat tidak boleh kita menggerakkan anggota-anggota besar dengan 3 kali gerakan berturut-turut. Tangan anggota besar, gerakan berturut-turut batal. Adapun anggota kecil, kalau digerakkan 3 kali berturut-turut tapi asalkan bukan karena main-main, tidak batal. Jemari untuk menggaruk. Di situ diisyaratkan bahasanya, termasuk anggota kecil adalah hidungmu, matamu, kupingmu, jemarimu, dan zakar, alat kelamin. Disebut isyarat begitu, sudah paham, masa gitu harus terang-terangan? Sudah, jadi bergeraknya, mohon maaf, alat kelamin adalah tidak membatalkan sholat, karena itu termasuk anggota kecil, bukan seperti tangan. Selesai sampai di sini. Nah, ini tidak membatalkan, asalkan tidak keluar apa-apa. Yang membatalkan adalah main-main menggerakkan jemarinya atau yang lainnya, batal main-main. Ada kucing, batal, main-main, biar dekat kucingnya, batal. Tapi kalau menggerakkan jemari anggota kecil, kuping, ada hajat, tidak main-main, sah. Termasuk disebut di situ disyaratkan adzakar, kemaluan laki-laki. Kalau sudah begitu ya nggak perlu dijabarkan, karena memang majelis ini perlu diangkat kemuliaan majelis. Jelas ya? Tidak membatalkan, karena itu termasuk golongan anggota kecil. Yang batal adalah jika Anda main-main menggerakkan tersebut, tangan atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan diperpanjang, masalah itu selesai.